Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Mandi ketika junub adalah kewajiban agama yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi dan konsensus kaum muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu junub maka mandilah." Quran surat Al-Maidah 6. Juga firman Allah yang artinya, "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub." Quran surat An-Nisa 43. Ketetapan ini ditegaskan oleh banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, seluruh kaum muslim dari setiap mazhab dan setiap masa telah sepakat menyatakan bahwa mandi wajib dilakukan setelah jima atau inzal keluar mani. Mengapa harus mandi dengan membasuh seluruh tubuh padahal yang terkena kotoran hanya sebagian kecil dari tubuh? Syariat menetapkan mandi dengan membasuh seluruh tubuh bagi yang junub padahal yang terkena kotorannya hanya sebagian kecil saja. Hal ini bisa diibaratkan sebagai resep dari seorang dokter yang pada umumnya tidak dipahami secara detail oleh seorang pasien. Sebagai contoh, jika seorang dokter memberikan resep kepada seorang pasien agar meminum obat tertentu dengan kadar 1 sendok sebelum makan, kemudian meminum obat jenis lain 2 sendok setelah makan, lalu meminum obat lain berbentuk tablet atau kapsul dalam jumlah tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Apakah pasien yang mendapatkan resep seperti ini akan bertanya kepada dokter, mengapa yang ini harus dikonsumsi sebelum makan? Juga mengapa pil yang berukuran besar harus dimakan 3 tablet sekaligus, sedang yang berukuran kecil malah hanya 1? Apakah tingkat pengetahuannya mampu menangkap penjelasan dokter tentang hikmah dari resep itu secara terperinci, sementara rahasia komposisi obat-obat itu dan khasiatnya untuk menghilangkan penyakit yang sedang diderita? Ini persis seperti orang yang ingin mengetahui aneka rahasia ibadah secara terperinci, termasuk diantaranya toharoh dan mandi. Ibadah adalah obat hati manusia yang menyembuhkannya dari penyakit lalai, sombong, dan melupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan hak prerogatif Allah untuk menyimpan rahasia ramuan obat-obat rohani ini, meskipun ada kalanya Dia berkenan untuk memberitahukan kepada kita sebagian kecil dari rahasia itu. Menyikapi perkara seperti ini, seorang mukmin cukup mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan resep kepada kita kecuali yang mengandung kebaikan bagi kita dan demi kemaslahatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengetahui yang merusak dan yang memperbaiki. Quran surat Al-Baqarah 220. Juga berfirman, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia Maha Halus, Maha Mengetahui. Quran surat Al-Mulk 14. Betapa banyak amalan ibadah kita kepada Allah yang pada mulanya tidak kita ketahui rahasianya, lalu bersamaan dengan berputarnya roda zaman dan ilmu pengetahuan berhasil menyingkapkan hikmah dan manfaat di balik perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dasar dalam pelaksanaan ibadah adalah melaksanakannya demi mematuhi perintah Allah dan mensyukuri karunia-Nya, baik diketahui hikmahnya oleh manusia maupun tidak. Hamba adalah hamba dan Tuhan ada Tuhan. Tuhan berhak menyuruh dan melarang, sementara hamba wajib mendengar dan mematuhi. Seandainya manusia hanya mematuhi Allah pada beberapa aspek yang mampu diterima oleh akalnya yang terbatas saja, maka dalam kasus ini, dia hanya mematuhi akalnya yang serba terbatas itu dan sama sekali tidak mematuhi Tuhannya. Kendati demikian, mandi setelah jima mengandung hikmah yang bisa diketahui oleh orang yang memandangnya secara adil, merenungkannya dan memikirkannya secara lebih mendalam. Terkait dengan hal ini, ada seseorang yang pernah bertanya kepada Ibnul Qayyim, mengapa Allah mewajibkan mandi setelah keluar mani dan tidak mewajibkannya setelah keluar air seni, padahal tempat keluarnya sama? Maka dia pun menjelaskan, ini termasuk bagian dari keagungan dan keindahan syariat Islam yang penuh rahmat, hikmah, dan maslahat. Karena air mani keluarnya dari saripati seluruh tubuh, maka pengaruh keluarnya pun terasa lebih besar daripada keluarnya air seni. Mandi setelah keluarnya mani memiliki banyak manfaat bagi tubuh, hati, dan ruh, berupa kembalinya kesegaran dan keceriaan setelah fisik melakukan aktivitas biologis yang melelahkan. Hikmah ini dapat dirasakan oleh semua orang yang memiliki panca indera dan pikiran sehat. Karenanya Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, setelah mandi junub, aku seakan baru saja membuang beban berat dari tubuhku. Mengenai mengapa setelah buang air kecil tidak diwajibkan mandi, maka kata Ibnul Qayyim selanjutnya, karena buang air merupakan aktivitas yang sering berulang, sehingga akan memberatkan dan menyulitkan umat manusia dan bertentangan dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan kebaikan Allah kepada makhluknya. Pemirsa Kasana, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun yang terbit mataharinya kecuali ada dua orang malaikat yang berseru, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak dan berilah kerusakan kepada orang yang tidak mau berinfak. Akan tetapi kita sering menemukan kondisi sebaliknya dalam kehidupan nyata. Kita menemukan banyak orang yang rajin berinfak, bersedekah dan berbuat baik namun tetap hidup susah. Sementara di tempat lain ada orang yang pelit, tidak pernah menginfakkan hartanya sepeser pun, namun kondisi keuangannya sangat bagus, terus bertambah. Lalu di manakah ganti harta orang yang berinfak, seperti yang didoakan para malaikat? Juga di manakah kerusakan harta orang yang malas berinfak, seperti halnya doa para malaikat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari di mana para hamba Allah menyambut paginya kecuali ada dua orang malaikat yang turun, kemudian salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak pengganti, sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang enggan berinfak kerusakan. Hadis ini pun tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh banyak hadis yang semakna meski reaksinya berbeda. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Hai anak Adam, jika engkau mendermakan lebihan hartamu, maka itu akan baik bagimu, dan jika engkau menahannya, maka itu akan buruk bagimu." Lalu kalimat apa yang lebih benar daripada firman Allah yang menyatakan bahwa setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 268. Juga menegaskan bahwa apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surat Saba 39. Terkait ayat ini, Ibnu Katsir berkata, maksudnya, apapun yang kamu infakkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu atau dibolehkan kepadamu, maka Dia Allah akan penggantinya, di dunia dengan pengganti dan di akhirat dengan imbalan pahala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa pengganti dan kerusakan itu tidak boleh dibatasi dalam wilayah harta benda saja, karena hakikatnya lebih dalam dan lebih luas. Pengganti adalah pengganti yang diberikan oleh Allah yang Maha Kaya sebagai upah bagi hamba-hambanya yang berinfak dan terlalu mulia untuk dibatasi dalam bentuk harta benda saja. Sebaliknya, pengganti itu bisa berupa kesalehan keluarga, kecerdasan anak, kesehatan fisik, keberkahan harta meskipun jumlahnya sedikit. Bahkan bisa berupa hal-hal yang bersifat maknawi murni, seperti hidayah untuk menemukan kebenaran, taufik menuju kebaikan, kelapangan dada, ketenangan hati, dicintai oleh orang banyak, merasakan manisnya iman dan keridhaan dari Allah. Di samping apa-apa yang disediakan oleh Allah di akhirat yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Saba 17. Ganjaran yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berinfak di jalannya lebih agung untuk dibatasi dengan kehidupan dunia saja, sementara kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. juga lebih tinggi untuk dibatasi dengan rezeki materi saja. Orang-orang yang mengerti tahu bahwa rezeki rohani jauh lebih berharga dan lebih kekal dari segala kesenangan dunia yang diidamkan oleh manusia. Tolok ukur yang digunakan Allah dan Rasul-Nya untuk menimbang segala sesuatu bukan tolok ukur yang digunakan oleh warga dunia. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus 5:8. Demikianlah makna doa malaikat, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak pengganti. Lalu apa yang dimaksud dengan doa para malaikat, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang enggan berinfak kerusakan. Kerusakan dimaksud adalah sanksi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak mau berinfak dan tentu saja tidak terbatas pada kerugian harta saja. Namun bisa mencakup kerusakan fisik, istri, anak, atau hubungan antar manusia. Sebagaimana juga bisa berupa gangguan jiwa, kegalauan hati, kesempitan dada, dan lain-lain yang bisa merusak kehidupan seseorang dan menghalanginya untuk menikmati hartanya yang berlimpah. Ini semua belum termasuk balasan yang akan diberikan oleh Allah di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Quran Surat Ar-Ra'd 3:4. Dalam beberapa hadis ada keterangan yang menyatakan bahwa doa malaikat-malaikat itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai dengan 10. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran kesengsaraan. Quran Surat Al-Lail 5-10. Ungkapan, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan ini sepadan dengan doa malaikat, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak pengganti. Sedangkan ungkapan, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran sepadan dengan doa malaikat yang lain, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang enggan berinfak kerusakan. Dengan demikian, permasalahannya di sini lebih luas dan lebih besar daripada penggantian dan kerusakan dalam harta. Pemirsa kasanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat Fatir 18. Bila demikian, mengapa ada hadis yang menyatakan bahwa orang mati akan disiksa karena tangisan keluarganya? Ketika Umar radhiyallahu anhu ditikam, Suhaib masuk ke rumah Umar sambil menangis dan berseru, "Duh, malangnya saudaraku. Duh, malangnya sahabatku." Umar berkata, "Hai Suhaib, apa kau menangis karena aku? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh orang mati disiksa karena tangisan keluarganya." Hadis riwayat Bukhari. Kandungan hadis ini memang sedikit muskil, sepintas selalu bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis lain bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kenyataannya bukan hanya kaum muslim awam saja yang merasakan kemuskilan itu, tetapi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga merasakannya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Abbas menuturkan kepada Aisyah apa yang pernah dikatakan Umar kepada dirinya setelah Umar wafat, lalu Aisyah radhiyallahu anha menimpali, "Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Umar. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan bahwa Allah akan menyiksa seorang mukmin hanya karena keluarganya menangisinya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah akan menambah azab orang kafir karena keluarganya menangisinya. Cukuplah bagi kalian Al-Qur'an yang menyatakan bahwa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." Para ulama memberikan beberapa tafsiran mengenai hal ini dan yang terbaik adalah tafsiran yang diberikan oleh mayoritas ulama bahwasanya siksa itu khusus ditimpakan kepada orang yang sebelum meninggal berwasiat agar ditangisi dan diratapi lalu wasiat itu dilaksanakan setelah dia meninggal. Dengan demikian dia diazab karena tangisan dan ratapan yang pernah dia wasiatkan. Jadi seolah tangisan dan ratapan itu terjadi karena dirinya dan disandarkan kepadanya. Adapun orang mati yang ditangisi dan diratapi oleh keluarganya tanpa dia pesan sebelumnya, maka tidak akan diazab sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ada tafsiran lain yang menyatakan bahwa makna siksa di sini adalah kecaman malaikat terhadap si mayit karena ia dibuat menderita oleh keluarganya sendiri atau orang yang meratapinya. Makna ini disimpulkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Usaid bin Abu Usaid dari Musa bin Abu Musa dari Abu Musa al-Ash'ari. Suatu ketika Musa bin Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan sebuah hadis kepada Usaid dengan mengatakan, seorang mayit akan disiksa karena tangisan sanak keluarganya jika mereka mengatakan, duhai tumpuanku, duhai penolongku, duhai pelindungku, duhai bantuanku, atau kata-kata semisal yang menggambarkan kegoncangan hati. Lalu dikatakan kepadanya oleh malaikat, apakah kamu memang begitu? Apakah kamu memang begitu? Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa Kasana, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa Dia tidak butuh ibadah manusia. Meski semua manusia kafir, itu pun tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Kasana akan kembali sesaat lagi. Kekuatan. Allah Ta'ala tidak butuh ibadah kita. Allah Ta'ala tidak membutuhkan amal ibadah kita. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembahnya, namun bukan karena ia butuh untuk disembah. Allah berfirman, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku saja. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat 56 hingga 58. Kita beribadah atau tidak? Kita melakukan amal kebaikan atau tidak? Kita taat atau ingkar? Kita maksiat atau tidak? Sama sekali tidak berpengaruh pada keagungan Allah Ta'ala. Andai seluruh manusia beriman dan bertakwa, keagungan Allah tetap pada kesempurnaannya. Andai semua manusia kafir dan ingkar kepada Allah, sama sekali tidak mengurangi kekuasaannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, seluruhnya menjadi orang yang paling bertakwa, hal itu sedikit pun tidak menambah kekuasaanku. Wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, seluruhnya menjadi orang yang paling bermaksiat, hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, Allah Ta'ala tidak butuh terhadap ibadah kita. Lalu untuk apa kita berlelah-lelah menghabiskan banyak waktu untuk beramal dan beribadah? Bukan karena kepentingan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita yang butuh untuk itu. Allah Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri." Quran Surat Al-Isra 7. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Al-Ma'idah 100. Tujuan akhir dari penciptaan manusia kembali pada diri mereka sendiri. Apa yang diinginkan Allah dari hambanya? Allah ingin mereka menjadi orang yang sukses. Allah ingin melihat hambanya mencapai kesempurnaan. Keinginan Allah ini tidak untuk menguntungkan dirinya sama sekali. Semua yang diinginkan Allah dari hambanya murni untuk keuntungan mereka sendiri. Pemahaman ini begitu penting karena kita tidak akan pernah merasa terbebani dengan segala aturan Allah Subhanahu wa taala setelah meyakini hal ini. Mengapa? Karena semua yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri. Sekecil apapun kebaikan akan kita nikmati dan sekecil apapun keburukan akan kita pertanggungjawabkan. Pemirsa Kasana, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.